وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد kita teruskan kembali pembahasan kita yaitu apa-apa yang membatalkan sholat. Dan pembahasan yang telah kita bahas dari pembahasan batal sholat yaitu tabdul sholat bil kalam, bahwa sholat itu bisa batal dengan seseorang berbicara. Tentunya berbicara di sini adalah berbicara dengan sengaja. Berbicara dengan sengaja. Sedangkan seseorang berbicara dalam keadaan dia lupa keadaannya bahwa dia sedang dalam keadaan sholat atau jahil, keadaan seperti ini tidak mengapa. Nah, tapi yang di sana yang membatalkan sholat yaitu berbicara dengan sengaja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah. Jadi ketika melaksanakan salat karena Allah Subhanahu wa taala, qanitin, sama orang-orang yang khusyuk. Kemudian para sahabat mengatakan, fa umirna bisukut wa nuhina 'anil kalam. Maka kami diperintahkan untuk diam dan nuhina anil kalam. Kami dilarang untuk berbicara. Dan juga sebagaimana dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fis salati la syughla, sesungguhnya di dalam salat itu ada sesuatu yang disibukkan. Apa itu? Ya, bacaan-bacaan salat, baca Al-Fatihah dan membaca surat, zikir, ruku, sujud, dan yang lainnya. Qala Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, dan masuk ke pembahasan al-kalam, yaitu orang yang tertawa ketika sholat, sengaja. Ini juga sama membatalkan sholat. Qala Syaukani, wabistighal bima laysa minha. Dan seseorang disibukkan, bima laysa minha, yaitu bukan termasuk dari gerakan-gerakan sholat. Bukan termasuk dari sholat. Bahkan keluar dari keadaan sholat. Ya, contohnya sama sebagaimana yang sebelumnya berbicara, tertawa. Atau banyak menoleh ke kiri, kanan. Sampai dia berpaling dari arah kiblat. Ini sesuatu yang disibukkan yang bukan dari sholatnya. Al-Allamah Syekh Mutsaimin rahmatullahi ta'ala alaih di sana menyebutkan dari gerakan-gerakan sholat. Dikatakan oleh Syekh Mutsaimin, di sana ada dibagi menjadi 5 bagian. Gerakan-gerakan sholat dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, sebagaimana dalam syarh Muntik, yaitu gerakan harakat yang wajib. Wajibah. Contohnya seperti apa? Contohnya seseorang ketika dalam keadaan sholat, kemudian ternyata dia sholat tidak menghadap ke arah kiblat. Ada yang mengatakan bahwa kiblat sebelah kirimu. dalam keadaan seperti ini, bahwa bergeraknya dia ke arah kanan menuju arah kiblat ketika dalam keadaan sholat, fahadha huwa wajib, wajib baginya. Sebagaimana ketika kisah Ahlul Quba dan mereka dalam keadaan sholat menghadap ke Baitul Maqdis, datang seseorang mengatakan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk menghadap ke Ka'bah. Kemudian mereka memalingkan dari arah Baitul Maqdis berputar ke arah Al-Ka'bah. Dan mereka masih dalam keadaan sholat. Ini harakat yang wajib. Harakat yang wajibah. Kemudian harakat yang mandubah, yang disunahkan. Seperti apa harakat yang disunahkan? Seperti seseorang yang dia melakukan gerakan yang di sana menunjukkan kesempurnaan sholat. Contoh, ketika dia dalam keadaan sujud, dibentangkan tangannya. Ini harakat yang disunahkan. Ini harakat yang disunahkan. Merapatkan dari ujung telapak kaki ketika sujud, ini juga sama-sama harakat yang disunahkan. Harakat-harakat yang disunahkan. Kemudian yang ketiga, harakat yang mubah. Apa itu harakat yang mubah? Harakat yang mubah, harakat yasirah lil hajah. Harakat yang sedikit keperluan. Contoh, gatal rambut, gatal sekali. Garuk-garuk. Ini syai yasir. Mubah. Syai yasir, suatu yang ringan. Lagi sholat, ada nyamuk di sini. Terasa apa sakit gitu. Ini harakat yasir. Ketika seorang memukulnya. Ini harakat yang yasir. Yang sedikit. Baik. Atau ketika sholat. Panas. Dalam keadaan panas. Di apa? Imamahnya dibuka supaya tidak terkena panas. Ini harakat yang yasir, yang mubah, yang sedikit. Yang keempat, dikatakan oleh al-Alamah Syekh Muhtamin rahmatullahi taala alaihi fi syarh mumti', al-harakah al-makruhah, yang makruh. Apa itu al-harakah al-makruhah? Yaitu harakat al-yasirah lighairi hajah. Sedikit, akan tetapi lighairi hajah. Tidak ada keperluan. Dan bukan termasuk dari kesempurnaannya sholat. Contoh, dikatakan oleh Syekh Muhammad rahmatullahi ta'ala, contoh seperti an-nabar ila sa'ah. Lihat jam. Lagi sholat, lihat jam. Lihat lagi jamnya. Lagi sholat, sibuk. Imamah. Imamahnya belok kanan atau belok kiri. Diluruskan lah macam. Ini harakat yang di sana tidak ada keperluan, tidak ada hajah. Bahkan Syekh Muhtamin rahmatullahi ta'ala alaih, di sana ada harakat yang di sana tidak sepatutnya seseorang untuk melakukannya, syai abas, yang sia-sia. Ketika sholat, jari jemarinya di apa tuh, suara-suarakan, tak, tok tok lagi sholat tok tim. Ini harokat yang tidak ada manfaatnya. Bahkan harokat yang di sana bisa menyibukkan seseorang ketika dalam keadaan sholat. Dan juga al-harakat al-makruhah digari hajah seperti al-iltifat, lirik kanan sedikit matanya seperti itu, melirik ke kiri seperti ini. Ini harakat-harakat yang sedikit tetapi digari hajah, tidak ada keperluan di dalamnya. Atau ambil pulpen di sholat, mainan pulpen, benerin kancing ketika sholat, dikatakan oleh Allah Masyaikh Muslim ini harakat yang makruh. Dan seorang dalam keadaan seperti ini tinggalkan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inna fi sholati la sughla. Sesungguhnya dalam sholat ada sesuatu yang disibukkan. Matikan HP-nya. Kemudian fokus di dalam sholat. Jangan lagi sholat, sibuk lihat jam. Lihat lagi jam, lihat lagi jam. Itu sesuatu yang yasir, tapi di sana tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Dan bukan termasuk dari kesempurnaan sholat. Kemudian, al-harakat al-muharramah, yaitu harakat yang di sana ghair ad-darurah. Seperti memalingkan ke arah kiblat, melihat ke arah atas, jelas dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Nabi Shallallahu mengatakan, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama' aw la yarju ilaihim. Seseorang senantiasa yang memandangkan pandangannya ke langit ketika salat, atau pandangan mereka tidak akan kembali kepada mereka. Nabi SAW melarang dengan lam dan nun tauhid. Berarti ini larangan-larangan yang jelas. Seseorang ketika dalam keadaan sholat, melihat ke atas. Fahada haramun. Fahada haramun. Nah, ini harakat-harakat ketika di dalam sholat. Nah, di sana ada harokat yang di sana harokat itu lil hajah, suatu keperluan. Contoh, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menggendong. Siapa ya lupa? Menggendong seorang anak kecil. Ketika dalam keadaan berdiri digendong oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dalam keadaan akan sujud disimpan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini harakat lil hajah, jais, dibolehkan. Dan juga sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-uqtul aswadain, bunuhlah oleh kalian dua yang hitam. Yaitu ular dan al-aqrab, al-kalajengking. Dalam riwayat, fis-shalah, dalam keadaan sholat. Ini suatu gerakan yang diperbolehkan karena lil-hajah, jais. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, uktulu, bunuh. Ketika kita dalam keadaan sholat, ada ular, ular bisa membahayakan. Kalau kita biarkan, bisa menggigit kita. Sehingga Nabi SAW mengatakan, uktulu aswadain dalam riwayat di sholat. Dan dalam memukul ular, berbeda seperti memukul nyamuk. Selesai. Mukul ular otomatis membutuhkan gerakan-gerakan yang di sana butuhkan tenaga dan gerakan yang cukup banyak. Dan ketika seorang sudah membunuh ular, kembali lagi dalam keadaan sholat. Teruskan. Karena ini merupakan gerakan lil hajah. ada ular, lihat, ambil kayu dulu. Ini bukan gerakan-gerakannya banyak, dua. Belum mati. Terus. Setelah itu, sholat kembali, teruskan. Uktulu aswadin fistolah. Dan juga seperti al-aqrab, sama. Aqrab adalah kajengking. Ini berbahaya. Bisa menyengat kita. Maka bisa timbul kematian. Sehingga boleh bagi kita membunuhnya walaupun kita dalam keadaan sholat. Walaupun kita dalam keadaan sholat. Qala Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih. Wabitarti syartin au ruknin andan. Sesuatu yang membatalkan sholat, yaitu bitarki syart. Meninggalkan dari syarat-syarat sahnya sholat. Apa saja syarat sah sholat? Taharah, termasuk bersuci. Satrul aurah, menutup aurat. Itu syarat sahnya sholat. Istiqbal kiblat, menghadap ke arah kiblat, itu termasuk dari syarat sahnya sholat. Kemudian di antara syarat sahnya sholat, taharatul makan wal badan, sucinya seseorang dari tempat sholat dan badannya dari sesuatu yang najis. Ini syarat sahnya sholat. Ijtinab an-najasa. Masuknya waktu. Sama. Masuknya waktu termasuk dari syarat sahnya sholat. Apabila ditinggalkan satu saja dengan sengaja, maka tidak sah sholatnya. Batal sholatnya. Contoh seseorang sholat sengaja tidak menghadap ke arah kiblat, tidak sah sholatnya. Batal. Atau sholat belum masuk waktu. Batal. Ini merupakan syarat sahnya sholat. Sholat tidak menutup auratnya. Sama. Juga ini bisa membatalkan sholatnya. Karena itu semuanya merupakan syarat sahnya sholat. Nah. Ataupun sholat dalam keadaan dia tidak berwudu, tidak sah sholatnya. Batal sholatnya. La yakbalullah sholata ahadikum ida ahdasa hatta yatawadda. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sholat kalian apabila kalian mempunyai hadas, hatta yatawadda, hingga kalian berwudu. Au ruknin amdan, atau dia meninggalkan dari rukun-rukun sholat. Banyak rukun-rukun sholat sebagaimana yang telah kita lewati. Apa saja? Takbiratul ihram, sengaja dia tidak mengucapkannya, atau dia tidak membaca al-fatihah. Itu semuanya rukun. Batal sholatnya. Amdan, dengan sengaja tentunya. Apalagi rukun-rukun sholat. Ruku. Sujud. I'tidal. Tumanina. Termasuk dari rukun-rukun sholat. Perbedaan antara syarat sholat sama rukun sholat, syarat sah sholat dilakukan di luar ibadah. Kalau rukun sholat dilakukan di dalam ibadah. syarat sah sholat di luar ibadah. Contohnya, menutup auratnya. Jadi sebelum sholat, tutup auratnya dulu. Sebelum sholat, wudu dulu. Sebelum sholat, ngadap kiblat dulu. Ini semuanya syarat. Tapi ketika rukun, di dalam sholatnya. Takbiratul ihram, di dalam sholat. Ruku, sujud, cuman ini itu semua di dalam sholat. Di dalam ibadahnya. Kalau syarat, itu di luar. Sebelum kita sholat, kita wudu dulu. Sebelum kita sholat, kita tutup aurat dulu. Ini syarat. Di luar, sedang rukun di dalam. Wallahu ta'ala alam. Taib. Ini pembahasan-pembahasan tentang mubtilat as-salat. Wallahu ta'ala alam. Taib. Pertemuan berikutnya, insyaallah ta'ala kita masuk ke bab yang baru. Itu bab orang-orang yang mempunyai udzur ketika sholat. Babu sholati ahli al-adhar. Orang yang mempunyai udzur ketika sholat. Di antaranya orang yang sakit. Dan masalahnya apa saja insyaallah ta'ala. Dan kefiahnya insyaallah ta'ala kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Subhanakallah wa bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.